Boleh enggak laki-laki memakai cincin atau gelang emas dengan niat kalau dia utuh bisa dijual lagi? Laki-laki itu di dalam agama kita Islam tidak boleh memakai emas dan tidak boleh memakai sutra, haram hukumnya. Kecuali perempuan. Jadi perempuan, emas dan sutra itu diperbolehkan bagi perempuan, tapi tidak boleh bagi laki-laki. Jadi laki-laki kalau memakai emas, memakai sutra, haram. Kecuali sutra untuk pengobatan seperti gatal-gatal. Gatal-gatal itu kalau pakai kain sutra katanya obat. Memang gak apa-apa karena darurat. Tapi kalau gak darurat gak boleh, haram. Sama seperti emas, gelang emas, gelang emas, cincin emas, kalung emas, gigi emas, ya, rambut emas, itu nggak boleh, haram. Kecuali kalau emasnya sepuh. Kalau sepuh boleh laki-laki. Sepuh itu apa? Sepuh itu kalau misalnya cincin di emas, sepuh emas, sekiranya kalau kita bakar pakai api nggak meleleh, nggak menetes emasnya, nah itu boleh. Itu namanya sepuh. Anak kadang sering sepuh emas warna kuning, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita kita dilapis emas lalu dibakar dengan api masih meleleh, haram, nggak boleh. Apalagi kalau emas murni, tambah. Kecuali perempuan, perempuan boleh. Nah kalau laki-laki itu gimana? Sunahnya perak, sunah perak, baja nggak boleh baja. Itu apa lagi baja? Perak, alpaka, itu boleh kalau untuk ngikat-ngikat batu misalkan. Nah kalau misalnya pertanyaan dia tadi katanya bisa dijual nanti kalau untuk kebutuhan mendesak, apa kebutuhan mendesak, ya kan kalau emas kan nggak perlu dipakai, boleh saja tapi yang penting jangan dipakai. Misalnya beli emas nanti kalau kebutuhan mendesak bisa dijual, boleh beli, cuman jangan dipakai, disimpan atau dikasih ke istri aja biar istri yang pakai atau ibunya. Nah, nanti kalau kebutuhan mendesak ya bisa dijual, nggak mesti kalau kanu nggak mesti dipakai kan. Nah, itu jadi nggak boleh laki-laki pakai emas, pakai sutra. Nah, karena apa? Karena alasannya kata ulama juga katanya itu karena laki-laki nanti pakaian di surga itu sutra, emas dan sutra itu adalah pakaian laki-laki di surga. Satu, dan kedua juga bisa menyebabkan kesombongan, sombong. Kayak gula apa ini emas ini, nanti bisa menimbulkan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab.